Metropolitan. Dengan santainya dan sambil bersiul, mendedahkan lagu yang sedang menang. Aduh, siapakah dia? Oh gadis di seberang jalan, bergaun seksi dan celana jeans ketat, lenggak-lenggoknya mengundang khayalan. Mengundang khayal.